بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر. Kita masuk bab yang baru, masih membahas tentang kitabul muamalat. Qala al-babu thalith fil qardi wa fihi mas'alatan. Bab yang ketiga yang membahas tentang permasalahan al-qard, pinjam meminjam atau hutang piutang. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini terdapat dua permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyatihi. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang definisi ataupun pengertian dari al-qardu. Demikian pula hukumnya, disyariatkannya al-qardu dalam Islam. Qala al-qardu huwa daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Al-qardu, definisinya ataupun pengertiannya adalah daf'u malin, menyerahkan suatu harta. Liman, kepada orang yantafi'u bihi, yang akan memanfaatkan harta tersebut. Wa yaruddu, dan orang itu akan mengembalikan badalahu, gantinya. Si fulan, katakanlah Muhammad minan nas, ada orang namanya Muhammad datang kepada sahabatnya yang bernama Abdullah. Muhammad ini mengutarakan kebutuhannya, kondisinya yang sangat sulit perekonomiannya, sehingga ingin meminjam dari saudaranya Abdullah. Abdullah ini memiliki kelapangan, Allah berikan harta yang berlimpah, kelapangan, sehingga dia membantu saudaranya Muhammad. Harta yang diserahkan oleh Abdullah itu namanya qard. Daf'u malin, Abdullah menyerahkan suatu harta, tidak harus uang ya, tidak harus mata uang, harta apapun bentuknya. Abdullah menyerahkan suatu harta liman yantafi'u bihi, untuk orang yang ingin memanfaatkan harta tersebut, yaitu Muhammad. Wa yaruddu, dan nantinya Muhammad ini akan mengembalikan badalahu, harta yang telah dia ambil dari Abdullah sebagai pengembalian. Ini definisi ataupun pengertian al-qardu. Kalau bahasa kita ya hutang ataupun pinjam. Qala wa huwa masyru'un, dan al-qardu ini disyariatkan dalam Islam. Wa yadullu alaihi umumul ayatil qur'aniyati wal ahadithud dalatu ala fadlil mu'awanah. Dan yang menunjukkan tentang disyariatkannya al-qard, memberikan bantuan berupa pinjaman ataupun hutang, adalah keumuman dalil-dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menunjukkan tentang ala fadlil mu'awanah, keutamaan saling membantu, saling menolong antara sesama muslim. Wa qada'i hajatil muslim, demikian pula membantu untuk menyelesaikan kebutuhan seorang muslim. Wa tafriji kurbatihi, demikian pula melapangkan kesulitannya. Wa saddi faqatihi, dan menutup kebutuhannya. Ini semua adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala akan selalu berada memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan bantuan pertolongan kelapangan untuk saudaranya. Wa ijma'al muslimuna ala jawazihi. Al muslimun, kaum muslimin, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sepakat menyatakan bolehnya al-qardul hasan, hutang piutang, pinjam meminjam. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بقره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhr, menurut pendapat yang rajih itu nama beliau setelah muslim, setelah Islam, masuk dalam Islam, Abdurrahman bin Sakhr, beliau menyatakan, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam istalafa, meminjam atau berhutang, min rajulin bakran, dari seorang berupa bakr. Dalam catatan kaki disebutkan al-bakru al-fatiyu minal ibil, unta yang beranjak dewasa, umur 2 tahun, 3 tahun. Meminjam dari orang tersebut seekor unta yang masih beranjak dewasa. Faqadimat alaihi ibilus sadaqah. Beberapa waktu kemudian datanglah onta-onta zakat. Sadaqah di sini maknanya zakatul mal. Kita mengenal dalam Islam ada zakatul mal, di antara harta yang wajib dizakati manakala telah sampai haul dan nisabnya adalah onta. Seorang memiliki jumlah tertentu dari ternak onta, dia harus mengeluarkan zakatnya. Para amil zakat, mereka membawa harta zakat tersebut untuk digabung dengan harta-harta zakat mal lainnya. Di antaranya onta ini. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam onta-onta dari hasil zakatul mal dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika sudah ada onta yang datang dari onta-onta zakat tersebut, fa amara Abu Rafi'in an yaqdi ar-rajula bakrahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi' maula beliau untuk membayar, mengganti onta dari orang yang tadi dipinjam ontanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'. Maka Abu Rafi' ini kembali kepada Rasul setelah dia berangkat melihat, memeriksa onta-onta zakat yang ada. Ternyata tidak didapati onta yang masih muda. Onta yang beranjak dewasa, kalau bahasa kita di sini ya, apa sih? Kalau kambing cempe. Atau kalau sapi apa? Masih anak-anak itu. Pedet, iya. Tayyib, yang mungkin umurnya baru setahun. Kalau untuk ukuran sapi ya, kalau kambing paling baru 5 bulan, 6 bulan, unta pun demikian. Baru setahun, masuk 2 tahun. Masih muda sekali. Dari sisi harga masih murah tentunya. Dari sisi bobot juga ringan. Karena yang dihutang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang tersebut adalah unta yang masih muda, untuk mengembalikannya pun demikian. Dicari oleh Abu Rafi' dari unta-unta zakat sesuai dengan yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak dijumpai, enggak ada. Unta yang masih muda enggak ada. Maka kembalilah Abu Rafi' menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyyah." Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan dari unta-unta zakat tersebut yang masih muda. Enggak ada yang masih muda. Yang aku jumpai adalah khiyaran ruba'iyyah. Disebutkan dalam catatan kaki, huwa mastakmala sit sanawat wa dakhala fis sabi'ah. Unta yang sudah masuk usia 6 tahun. Masuk tahun ke-7. Sudah 2 atau 3 kali beranak. Masih sangat-sangat produktif. Dari sisi usia, usia produktif, enggak perlu nunggu lagi. Dari sisi bobot, jauh lebih besar, lebih berat. Dari sisi harga, tentu berkali lipat lebih mahal. Sudah jatuh tempo ini tadi, Abu Rafi' diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan unta yang dipinjam dulu, namun ternyata enggak dijumpai, enggak ada yang semisal dengan itu. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tihi iyyahu." Sudah berikan unta yang umurnya 6 tahun itu. Berikan kepada orang tersebut. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik manusia yang berhutang, yang meminjam adalah mereka yang terbaik dalam mengembalikannya. Ini boleh berlaku manakala tidak ada persyaratan sebelumnya. Kalau ada persyaratan yang disepakati, antum pinjam 10 juta nanti kembali 12 juta biar antum menjadi orang yang terbaik dalam mengembalikan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu pemaksaan, itu riba. Kullu qardin jara lahu naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang meminjamkan uang tadi, meminjamkan harta tersebut, itulah riba. Atau bitalmih, sindiran. Ketika meminjam diberi, ini ada 5 juta. Antum kalau mau menjadi orang terbaik ketika muamalah hutang piutang, ini ada hadis Rasul, inna ahsanan nasi inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Walau dia enggak menyebutkan nominal 5 juta jadi 6 juta, tapi membawakan hadis ini. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang berhutang adalah yang paling baik dalam mengembalikan. Tapi tujuannya untuk menyampaikan kepada saudaranya tadi supaya mengembalikan lebih. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun ketika orang tersebut meminjam tanpa ada persyaratan dan bukan sesuatu yang ma'ruf di tengah mereka, kalau minjam sekian harus mengembalikan lebih, saat dia mengembalikan dia tambahi. Misal dia pinjam motor, beli minyak, bensin, kira-kira habis pemakaian bensin tadi 1 liter. Demikian pula peralatan-peralatan lain yang kira-kira berkurang, entah remnya, entah olinya, entah segala macam lah. Akadnya pinjam, dia akan dikembalikan. Begitu dia mengembalikan, diisi minyak full. Yang tadinya habis 1 liter, dia isi 3 liter penuh motor tadi. Dikembalikan. Begitu yang punya lihat, di cek tangki minyaknya, loh, sudah penuh. Ini kalau penuh perkiraan sudah 3 liter atau 4 liter. Sementara yang dia pakai sekian. Nah, yang seperti ini boleh, enggak masalah. Yang meminjam tadi mengembalikan yang lebih baik. Sementara yang memberikan pinjaman dia terima, enggak masalah. Bukan riba itu. Kenapa? Karena tidak ada persyaratan sebelumnya dan bukan sebuah kelaziman yang terjadi di masyarakat tersebut. Kalau seandainya itu suatu kelaziman, dan tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan sistem seperti itu, walau tidak diucapkan, ini juga enggak boleh. Memang sudah ma'ruf kalau pinjam 10 juta balik 12 juta, walaupun tanpa ada ucapan. Pinjam ya 10 juta. Begitu pinjam, mengembalikannya 10 juta lagi. Begitu pada saat berikutnya dia pinjam, anak pinjam lagi uang 10 juta, afwan enggak ada. Padahal punya banyak dia, punya kelebihan. Yang lain-lain ketika meminjam diberi oleh dia. Namun yang satu ini enggak diberi. Usut punya usut, oh ternyata walau tanpa diucapkan, kalau pinjam ke dia 10 juta harus balik 12 juta. Saya dulu mengembalikan hanya 10 juta. Dia coba tanya kepada orang-orang yang meminjam, berapa pinjam sama dia 10 juta, berapa bayarnya 12 juta. Kok bisa berlebih? Ya memang seperti ini yang terjadi. Memang seperti ini sistem yang ada di sini. Nah, kalau seperti itu juga termasuk riba, walau tidak dipersyaratkan di awal, namun sudah menjadi suatu kelaziman. Terbukti ketika dia tidak mengembalikan menjadi 12 juta di awal pinjamannya dan akan meminjam yang kedua, tidak diberi. Ini juga masuk riba. Kita lanjutkan. Qala wa minal adillati ala fadlihi hadithu Ibni Mas'udin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marrah. Dan di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman ataupun piutang hutang kepada saudaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini." Tidaklah seorang muslim dia memberikan pinjaman kepada saudaranya sesama muslim dua kali. Dua kali dia memberikan pinjaman kepada orang yang sama. Sekali dipinjamkan, dikembalikan. Kemudian pinjam lagi, dikembalikan lagi. Illa kana ka sadaqatiha marrah, melainkan pasti dia akan mendapatkan pahala seperti dia mensedekahkan sekali dari dua pinjaman tersebut. Pinjamkan sekali, dikembalikan. Pinjamkan yang kedua kali, dikembalikan lagi. Maka dia sudah mendapatkan pahala ta'awun dalam kebaikan, juga mendapatkan pahala seakan dia telah bersedekah dengan nilai dari salah satu yang dia pinjamkan. Misal pinjamkan 10 juta, dikembalikan. Yang kedua, pinjam lagi 10 juta, dikembalikan lagi. Seakan dia di samping meminjamkan dua kali itu, dia juga telah mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah dengan 10 juta. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan yang kedua, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.